Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله seorang talib ilmin, penimba ilmu, terkadang dia tidak tahu adab-adab apakah yang semestinya dimiliki olehnya, sehingga ilmu yang dia timba mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bukan sekedar pengetahuan, namun ilmu yang akan melahirkan khasyatullah, yang akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, laisal ilmu fi kasratil kutub wala riwayah, al ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu bukan banyaknya kitab, bukan pula banyaknya riwayat. Ilmu yang sesungguhnya adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya alim, ya faqih, hai orang yang alim, hai orang yang faqih, orang yang mendalam ilmunya, Al-Hasan Al-Basri Barik mengatakan, atadri mal faqih, tahu enggak kamu siapa orang yang dikatakan alim? Tahu enggak kamu siapa yang dimaksud dengan orang yang mendalam ilmunya? Al faqih atau al alim man yakhshallah, orang yang alim adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, Jadi maksud adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka lah orang yang paling takut kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Man kana billahi a'raf kana billahi akhwaf." Orang yang sangat mengenal Allah, maka dia orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling alim tentang agama ini, orang yang paling tahu tentang agama ini, maka beliau adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang beberapa sahabat, mereka bertanya kepada sebagian istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diberitahu, mereka menganggap kok ibadahnya Nabi biasa-biasa ya, tidak terlalu istimewa. Tapi mereka mengatakan, ya itu Nabi yang Allah telah ampuni ma taqaddama wa ma ta'akhir min dzambi, apa yang telah lalu dan yang akan datang dari kesalahannya diampuni. Adapun kita tidak seperti itu. Nah, kita harus lebih semangat dari Nabi, kata mereka. Sebagian dari mereka mengatakan, adapun saya, maka saya akan sholat malam terus dan tidak akan pernah tidur. Ada dari mereka yang mengatakan, adapun saya akan puasa di siang hari, puasa terus, tidak akan pernah makan. Yang satunya mengatakan, adapun saya tidak akan menikah. Inti dari ucapan mereka bahwa mereka ingin fokus dalam ibadah, tidak tersibukkan dengan apapun, dan semangat untuk mencapai derajat yang utama menurut mereka, gambaran mereka. Rasul ketika tahu yang seperti itu, Rasul memberikan nasihat. Rasul memberikan nasihat bahwa yang seperti itu tidak benar, bentuk berlebih-lebihan. Rasul mengatakan, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut di antara kalian kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Adapun saya puasa, saya juga tidak puasa. Saya salat malam, saya juga tidur, dan saya menikah dengan wanita. Maksudnya, Ar-Rasul orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang paling takut pada Allah karena beliau adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyebutkan beberapa adab penimba ilmu. Saya ambil dari ringkasan Kitabul Ilmi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang menyebutkan beberapa adab talibul ilmi, adab-adab penimba ilmu. Al-awwal, yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah azza wa jalla. Bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahu wad daral akhirah. Di mana tujuan seorang ketika menimba ilmu semata-mata mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Mencari wajah Allah, mencari pahala. Bi anna Allah hasa alaihi wa raghaba fihi. Karena Allah telah menghasung hambanya untuk menimba ilmu dan menganjurkannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Mengilmuilah kamu bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan memintalah ampun kamu untuk dosamu. Di sini kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik dijadikan dalil oleh ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum seorang berucap dan sebelum seorang beramal. Karena bisa seorang dia beramal, dia berucap tanpa ilmu, maka tidak ada nilainya. Disebutkan oleh penyair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Wassana 'alal ulama fil Qur'ani ma'ruf. Pujian kepada para ulama yang ada dalam Al-Qur'an ma'ruf, masyhur dan diketahui. Bahkan kata sebagian ulama, semua pujian yang ada dalam Al-Qur'an, baik kepada individu, kelompok, sebuah bangsa, itu semua adalah buah daripada ilmu. Semua celaan kepada satu perbuatan, kepada orang, kelompok yang ada dalam Al-Quran, semua adalah buah dari al-jahlu, buah dari kebodohan. Wa idza asnallahu ala syai'in au amara bihi sara ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memuji sesuatu atau memerintahkannya, maka sesuatu tadi bernilai ibadah. Allah memuji ilmu dan ulama, sehingga ilmu ini adalah ibadah yang semua ibadah harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Idzan fa yajib al-ikhlas fihi lillahi bi ayyan wal insan fi talab al-ilmi wa jallah. Jadi wajib seorang penimba ilmu untuk ikhlas ketika menimba ilmu karena Allah. Seorang meniatkan dalam menimba ilmu wajahnya Allah. Wa idza nawal insan bi talabil ilmi syar'i ayyana la syahadah. Dia tawassal biha ila martabah aw rutbah. Jika seorang menimba ilmu semata-mata ilmu syariah, semata-mata ingin mendapatkan ijazah agar dia sampai kepada ya strata tertentu. Kalau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yubtahu bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Barang siapa yang menimba ilmu yang semestinya, seyogianya ilmu itu dicari karena ingin mencari wajah Allah, lalu dia tidak mencarinya, dia tidak menimbanya kecuali agar mendapatkan dengannya sekelumit dari kemewahan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannah pada hari kiamat. Arfal jannah yang dimaksud baunya surga. Hadza wa'idun syadid, dan ini adalah ancaman yang keras. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa menimba ilmu bagian dari ibadah. Ibadah apapun hendaknya ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ikhlas meskipun sedikit akan menjadi besar dan langgeng. Tapi sesuatu yang tidak ikhlas kelihatan besar, banyak, tapi seperti buih, tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Apa yang seorang itu tujuannya untuk dirinya sendiri tidak akan lama. Sebagaikan buih yang kelihatan besar namun tidak ada artinya. Adapun sesuatu yang karena Allah, itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Tidak ada seorang muslim yang dia berinfak dari harta yang halal dengan ketulusan dari dirinya, meskipun itu kecil, kecuali akan menjadi besar. Allah akan merawatnya, Allah akan mengembangkannya sehingga menjadi besar. Sebagaimana salah seorang yang memelihara anak kuda yang kecil, kemudian dirawat, kemudian menjadi kuda yang besar. Orang ketika dia menimba ilmu, misalnya agar orang-orang itu, agar dia bisa mendebati orang alim yang lainnya, atau membodoh-bodohi orang yang bodoh, para sebenarnya terancam dengan adab. Berarti sudah salah niat. Kalau sudah salah niat, maka tidak ada nilainya. Memang untuk mendatangkan niat dalam menimba ilmu agar ikhlas kepada Allah, butuh adanya tahapan demi tahapan. Dulu sebagian salah mengatakan talabna la ilma li ghairillah. Kami dahulu menimba ilmu bukan karena Allah. Namun setelah itu ketika ilmu mereka timba, ilmu mendorong mereka untuk ikhlas karena Allah. Dahulu dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, ibunya itu sangat perhatian terhadap, orang tuanya sangat perhatian terhadap Ibrahim bin Adham. Nah, kamu hafal sekian hadis, kamu akan dapat hadiah sekian dirham atau dinar. Semangat, karena apa? Dia kalau hafal sekian hadis akan diberi uang oleh ibunya. Artinya dorongan awalnya kan semata-mata karena dikasih apa? Uang kan ya, dirham atau dinar. Tapi setelah anak itu ya semakin dewasa, semakin dewasa dan ngerti fadilatul ilmi, ketaman ilmu, ya sudah, ilmu itu akan mendorong mereka untuk ikhlas karena Allah SWT. Karena masya Allah, kata ulama, di antara perbedaan antara harta dengan ilmu, kalau harta Anda yang menjaganya, semakin banyak harta yang Anda miliki semakin repot Anda untuk menjaganya. Tapi ilmu itulah yang menjaga Anda. Orang kalau misalnya bepergian, dia membawa uang 50 juta diletakkan di tas, kemudian dia bawa naik bis umum. Kira-kira bisa tidur gak di bis? Ya, gak bisa tidur. Ya, sulit. Bahkan ketika dia gak tidur pun dia terasa was-was. Ini apa? Tas selalu ditanya. Kan khawatir dicopet, dicuri, ya kan? Ini kalau harta Anda yang menjaganya. Tapi Anda kalau membawa ilmu yang banyak, Anda gak perlu takut. Justru ilmu yang akan menjaga Anda. Ketika ada, na'udzubillah, pikiran-pikiran yang tidak baik untuk, Gak ada yang lihat, saya gak apa-apa, gak sholat. Ah, gak ada yang lihat, gak apa-apa, saya ngerokok. Oh tidak, ilmu yang Anda timba akan menasihati Anda. Loh, Anda kan tahu ya, bahwa Allah SWT alimun bidzati sudur, tahu apa yang tersimpan dalam dada. Yang tersimpan saja diketahui oleh Allah, apalagi yang ditampakkan. Orang bisa tidak melihat, tapi Allah melihat. Ilmu itulah yang menjaga. Ilmu itu yang menjaga. Tapi harta Anda yang menjaga. Ya. Taib. Karena waktu yang terbatas, saya baca ringkas saja. Kedua, adab dari adab seorang menimba ilmu, dia punya niatan untuk raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Ayyan biya bitalabil ilmi raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Seorang meniatkan ketika menimba ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Di annal asla fil insanil jahl. Karena pada dasarnya manusia itu aslinya apa? Bodoh. Tidak ada seorang pun dari kita terlahir alim. Allah SWT mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah SWT yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Laisa ahadun yuladu aliman. Tidak ada seorang pun terlahir langsung alim, tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu Rasul mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Seperti itu aslinya. Tapi di sana ada ilmu namanya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Nah, ini istilah sufi atau apa? Ya. Orang-orang sufi punya istilah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang didapat ya dari bisikan hati ya, yang tanpa harus seorang capek-capek menimba ilmu di majelis. Ini enggak ada, ya seperti tidak ada. Ilmu laduni itu hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Ilmu yang dimaksud ini adalah wahyu. Wahyu turun kepada mereka apa dipelajari? Ujuk-ujuk turun, tiba-tiba turun kepada para nabi dan para rasul. Wahyu-wahyu tersebut. Ini yang dimaksud dengan ilmu laduni yang benar. Jadi ilmu yang didapat oleh para nabi dan para rasul berupa wahyu yang tanpa mereka mempelajarinya dan mencarinya. Bukan yang dimaksud oleh kelompok tasawuf, ilmu laduni ya ilmu yang tiba-tiba datang kepada mereka tanpa belajar karena ilham atau bisikan hati. Tidak ada. Al-ilmu bita'allum. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan seorang belajar. Nah, seorang ketika menimba ilmu, dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Kita semua, saya, Anda, Anda semuanya, semua terlahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka ilmu, menimba ilmu adalah sebuah keharusan. Terlebih bahwa Allah SWT mencipta kita semata-mata untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah. Dan ibadah tidak akan benar tanpa dilandasi oleh ilmu. Demikian pula Anda berusaha ketika menimba ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada di tengah-tengah masyarakat Anda. Seorang terancam dengan kerugian. Kecuali orang yang beriman, beramal solih, watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar. Yang ini semua landasannya adalah ilmu. Seorang yang beriman, yang tentu iman itu dilandasi oleh ilmu. Setelah seorang berilmu, dia beramal solih. Saya berilmu dan beramal solih, jangan hanya ilmu itu dimiliki untuk dirinya sendiri. Jangan dimonopoli untuk dirinya, bahwa ilmu harus disebarkan kepada orang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, zakatul ilmi al-amalu bihi wa ta'limuhu liman la ya'lam. Zakatnya ilmu adalah seorang mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Ini zakatnya ilmu. Ini bukan hanya harta saja yang dizakati, ilmu pun yang kita timba kita zakati. Bagaimana cara menzakati ilmu? Al-amalu bihi. Yang pertama, kita ngamalkan ilmu yang kita timba. Kita ngerti, misalnya, misal keutamaan membaca kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i ila akhirih. Kita baca di waktu pagi, di waktu sore. Orang membaca ini akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang memadharati. Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah suatu saat beliau disengat oleh binatang, ya, berbisa. Dia berpikir telusur demi telusur, apa sebab saya kok disengat oleh binatang, ya, berbisa ini. Karena orang alim itu selalu introspeksi diri. Musibah yang menimpa mereka itu selalu dicari apa sebabnya, kemaksiatan yang saya lakukan atau apa yang tidak saya lakukan dari bimbingan agama ini. Telusur demi telusur, ternyata dia yang biasa membaca kalimat tadi, bismillahilladzillah yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fisama. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan menyebut namanya tidak akan bermadarat apapun yang ada di langit dan di bumi. Dia ternyata tidak membaca, hari itu tidak baca wirid tadi. Lihat, Allah menjaga orang yang mengingat ingat Allah, ya, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saya baca secara ringkas saja, ad-difa' anis syariah. Anda wahai penimba ilmu, ketika menimba ilmu dalam memiliki niat untuk membela syariat ini. Kalau dia mengatakan syariat ini kan milik Allah, Allah yang akan menjaganya, gak perlu kita menjaga syariat karena Allah sudah menjaganya, jawabannya betul, syariat ini milik Allah dan Allah akan menjaganya. Dan penjagaan dari Allah secara langsung atau penjagaan syariat ini melalui hamba-hambanya. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga syariat ini. Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bila kalian membela Allah, membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian, akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kita diperintahkan untuk membela, ya, syariat ini, ya. Karena musuh itu menyerang syariat ini, agama ini dengan berbagai cara. Musuh dari orang kafir, orang munafik menyerang agama ini ada kalanya dengan senjata, ada kalanya dengan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang ditebarkan di tengah-tengah umat yang bisa menjadikan umat ini jadi ragu terhadap Islam ini. Kalau orang kafir mereka menyerang kaum muslimin dengan senjata mereka, maka orang yang bodoh, orang yang pintar pun bisa menenteng senjata melawan serangan mereka. Namun ketika musuh-musuh Islam ini menyerang syariat, merendahkan syariat dengan syubhat-syubhat mereka. Dengan syubhat-syubhat mereka. Dibuatnya umat itu jadi bingung dengan agamanya. Menyerang dengan cara menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini tugasnya para ulama. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadang derasnya serangan-serangan musuh yang berupa syubhat. Dan itu hanya beberapa orang saja. Hanya orang-orang yang ngerti tentang agama ini yang bisa menghadang syubhat mereka. Ya, jumlahnya tidak banyak. Kata Ibnu Qayyim, humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Orang yang berjuang dalam bab ini, membersihkan agama dari hal-hal yang mencoreng agama, dan membersihkan dari kebid'ahan, orang yang terjun dalam front ini, al-aqalluna adadan, jumlahnya sedikit, tetapi al-a'dhamuna qadran indallah, mereka adalah orang-orang yang paling agung kedudukannya di sisi Allah. Jahidil kufara wal munafiqin waghlud alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan bersikap tegaslah pada mereka. Orang-orang munafik, mereka menyerang dengan senjata? Tidak, menyerangnya dengan syubhat keransuan, dijihadi. Syubhat mereka kita bantah. Batilan mereka kita apa namanya? Ya, kita bantah. Ini dalam rangka difa' anis syariah, membela syariat ini. Kalau bukan talib ilmin, penimba ilmu, siapa lagi? Orang awam mau diserahkan untuk menjaga syariat ini, bagaimana orang yang tidak punya akan memberi? Orang yang lemah bagaimana dia akan membela diri? Dulu orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa bagaimana bisa memberi? Tidak bisa kita serahkan ya, untuk membantah syubhat ahlul batil kepada orang yang tidak ngerti. Malah dikhawatirkan dia termakan syubhat itu sendiri. Ya. Serahkan kepada ahlul ilmi. Ini di antara tujuan kita menimba ilmu. Bahwa musuh-musuh Islam tidak pernah mereka berhenti dalam titik tertentu dalam mencela Islam terus. Bahkan Allah SWT mengatakan qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Kebencian dari musuh-musuh Islam telah tampak dari mulut-mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan di dada jauh lebih besar. Satu saat datang beberapa orang dari Yahudi masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk mereka mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Sepintas kayak assalamualaikum ya. Kalau enggak jadi assalamualaikum. Ternyata yang mereka katakan assalamualaikum. Semoga Anda mati. Ya, semoga Anda binasa. Itu assalamualaikum. Sepintas kayak assalamualaikum. Aisyah yang dengar seperti itu, waalaikumsalam walaknah minallah. Semoga kalianlah yang binasa dan dapat laknat dari Allah. Nabi menasihati Aisyah, mahlan ya Aisyah. Berlemah lembutlah kamu ya Aisyah. Artinya jangan seperti itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa Anda tidak mendengar? Mereka mengatakan assalamualaikum. Semoga Anda binasa. Saya mendengar mereka mengatakan assalamualaikum. Apa kamu tidak mendengar, wahai Aisyah? Saya mengatakan waalaikum. Nabi tinggal mengatakan waalaikum. Semoga kalian juga binasa. Doanya saya dikabulkan oleh Allah, doanya mereka atas saya tidak dikabulkan. Maksud daripada kisah ini bahwa apa yang Allah sebutkan nyata, qad batatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah tampak kebencian dari musuh-musuh Islam melalui lisan-lisan mereka. Namun apa yang mereka sembunyikan dari kebencian jauh lebih besar. Sehingga heran kalau ada seorang muslim kemudian menjadikan non-muslim sebagai teman dekatnya, yang dia tidak akan memberikan, tidak akan memberikan ketulusan kepadanya, yang ada adalah terus mencari celah untuk menjatuhkannya. Jadi ad-difa'ani syariah. Ayan biya bitalabil ilmi lidifa'ani syariah. Adalah seorang penimba ilmu, dia meniatkan untuk membela syariat. Di annal kutub la yumkin an tudafi'ani syariah. Karena yang namanya kitab, tidak mungkin dia membela syariat. Kitab tanpa ada membacanya tidak bisa. Wala yudafi'ani syariah illa hamilu syariah. Tidak mungkin bisa membela syariat ini kecuali orang yang membawa syariat, para penimba ilmu, para ulama. Tidakkah kalian tahu bahwa di tangan orang Yahudi itu ada Taurat? Setelah Nabi Musa meninggal, di tangan Yahudi, orang-orang di tengah-tengah Bani Israil ada Taurat. Jika Nabi Isa diangkat lagi, di tangan mereka ada Injil. Namun ketika Taurat dan Injil itu tidak ada yang menjelaskan kepada mereka, dari mana mereka tahu? Bahkan ulama-ulama mereka banyak yang menipu ya kaumnya. Bahkan mereka mengganti Taurat dan Injil dengan kitab-kitab semacam primbon, kitab-kitab khurafat, sihir, itu justru yang laris di tengah mereka. Dan mereka menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menisbatkan kepada Allah. Taurat ada di tangan mereka, Injil ada di tangan mereka. Namun ketika mereka tidak ada yang menjelaskan kepada mereka, ya sudah. Lihat orang-orang Khawarij yang diperangi oleh Ali, dan mereka juga memerangi Ali dan kaum muslimin. Orang-orang Khawarij itu, mereka itu orang yang di siang hari itu ahli puasa, di malam hari ahli tahajud, mereka baca Al-Quran. Namun ketika mereka itu gak ada yang membimbing, ya tidak ada yang membimbing, atau mereka tidak mau mencari yang membimbing, padahal sahabat ada, sesat mereka, sesat. Jadi butuh di sini ya, syariat itu dibela oleh orang yang membawa syariat itu. Kitab tidak bisa bicara sendiri. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, rahabatus sadri fi masailil khilaf. Seorang menimba ilmu, dia longgar dadanya pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan itu ada dua macam. Ada perselisihan yang bertentangan dengan nas, ada perselisihan yang sifatnya karena ijtihad. Kalau pendapat itu jelas bertentangan dengan dalil, ya kita tidak ambil, kita tolak. Namun kalau dia seorang alim ahli sunnah, tidak akan mungkin dia menentang dalil atau menyelisih dalil karena sengaja. Ada kalanya karena dia lupa atau enggak ngerti dalil itu, atau dia ngerti tapi memahaminya lain. Contoh, ada pendapat yang bertentangan dengan dalil. Pendapat sebagian ulama bahwa wanita boleh menikah tanpa wali. Alasannya, menikah sama dengan orang jual beli. Apa seorang wanita kalau ingin membeli barang atau menjual barang kemudian harus dengan walinya? Perempuan yang membeli misalnya sayuran kan tidak harus dengan wali. Seorang misalnya perempuan menjual misalnya hasil-hasil pertaniannya, apa harus dengan wali? Tidak kan? Kalau dia bukan safar di rumah, boleh. Jawabannya, oh tidak sama antara menikah dengan apa? Jual beli. Konsekuensi dari pernikahan enggak sama dengan konsekuensi dari apa? Jual beli. Seorang kalau menikah dengan seorang wanita, maka dia ada kewajiban beri nafkah, ya, melindungi orang tersebut yang dia nikahi dan banyak. Tapi seorang kalau dia misalnya membeli hasil pertanian seorang wanita, apa kemudian pembelinya itu menjadi mahram? Ya, berwajib memberi nafkah? Tidak, beda sekali. Lagi pula Rasul mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Enggak ada pernikahan tanpa wali. Sehingga barakallahu fikum, pendapat manapun ketika bertentangan dengan dalil, maka ini tidak diterima. La khilafa atau la ijtihada ma qiyamin nas. Tidak ada ijtihad ketika dalil sudah ada. Kemudian kedua, permasalahannya sifatnya ijtihadi, yang tidak ada nas yang tegas yang menentukan dalam masalah tersebut. Saya contoh masalah, apakah seorang ketika bangkit dari ruku iktidal, dia irsal melembrehkan tangannya atau dia qobd sedekap. Di sini khilaf. Ya. Syekh bin Baz, sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah qobd. Ya. Sunnah apa? Bersedekap setelah ya, setelah bangkit dari ruku. Syekh bin Baz punya risalah sendiri. Ya. Siyadatul khusyuk fi wad'i al-yadaini ba'da ruku. Dia punya kitab seperti itu kurang lebih. Ziyadatul khusyuk fi wad'i al-yadaini ala sadri ba'da ruku. Sementara Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifatu Salatin Nabi mengatakan bid'ah. Coba sekali ya, ini sunnah, ini bid'ah. Baik. Wallahu ta'ala alam, saya pribadi kalau dikatakan bid'ah terlalu jauh. Karena kalau lawan dari bid'ah itu apa? Sunnah. Kalau memang itu bid'ah, yang sunnah kayak apa? Yang sunnah itu kayak apa? Kalau memang ada riwayat bahwa setelah ruku kemudian dilembrehkan irsal, sepertinya tidak ada khilaf. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu harus seperti ini. Syekh bin Baz mengambil yang keumuman hadis. Ya. Dan ini bukan khilaf ulama belakang, dari dulu sudah. Disebutkan dalam kitab Al-Muharrar fi fiqh Al-Hambali. Disebutkan dalam kitab Al-Muharrar dalam fiqh Hambali. Terkait dengan masalah apakah sedekap atau irsal setelah ruku. Insya'a arsalahuma wa insya'a qabadahuma ala sadrihi. Sudah dari dulu. Kalau dia mau mengirsal, melembrehkan tangannya setelah ruku, ya silahkan. Kalau mau sedekap juga silahkan. Berarti memang tidak ada apa? Nas di sini secara khusus, ya, kalau kalian apa? Badaruku harus ini sedekap atau apa? Ya, atau harus irsal. Tidak ada nas. Saya bebas pun keumuman saja. Ya, yang beliau fahami dari dalil seperti itu. Tidak ada nas yang menyebutkan sedekap setelah ruku, tidak ada. Di sini ada rahabat, ada rahabatus sadrin. Datang beberapa orang dari Afrika kepada Syekh Ibn Utsaimin dan mengerikan sekali waktu itu datang, ya, dua kelompok ini saling mengkafirkan. Sering apa? Mengkafirkan. Gara-garanya apa? Yang ini sedekap, ya. Yang ini apa? Tidak sedekap gara-garanya itu, ya subhanallah. Gara-garanya sekedar apa? Khilaf tentang apa? Masalah sedekap atau tidak. Ya. Setelah ruku sampai tingkatan saling ya, mengkafirkan kan ngeri sekali. Enggak benar seperti itu. Ini permasalahan yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Yang kita longgar di sini. Enggak ada nas secara tegas yang menunjukkan posisi tangan itu di mana setelah apa? Ruku. Enggak ada. Ya, tidak ada. Itu khilaf yang seperti ini. Adapun sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya, kemudian ada pendapat yang bertentangan dengan dalil, ya tidak akan diterima. Ya, pendapat siapapun kalau bertentangan dengan dalil. Jangankan orang biasa, orang alim, jangankan orang sahabat pun, kalau misalnya pendapatnya menyelisih pun tidak diterima, seandainya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, menyebutkan tata cara haji Rasulullah, disebutkan tentang haji tamattu. Haji tamattu itu seorang dalam satu perjalanan untuk berangkat haji, di musim haji dia melakukan dua ibadah sekaligus, ya umroh, ya haji. Itu namanya haji tamattu. Seorang berangkat ke tanah suci di bulan haji, yaitu dari Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 Dzulhijjah, berangkat ke sana untuk umroh, kemudian nunggu sampai haji, ikut apa? Pelaksanaan haji, itu namanya haji tamattu. Ini paling afdolnya macam haji. Nah, di sana ada haji ifrad. Orang berangkat ke sana untuk haji tok, ya. Tidak dengan umroh. Ini umroh plus haji di bulan haji. Itu apa? Haji tamattu. Ini paling afdol. Lalu ada orang nyeletuk, itu Urwah bin Zubair. Lakin Abu Bakar dan Umar yaqulani kada wa kada. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar punya pendapat demikian-demikian. Artinya jangan tamattu. Dikatakan bahwa Umar bin Khattab punya pendapat haji itu ya haji ifrad saja. Datang ke sana itu ya untuk haji tok, jangan umroh. Kenapa? Gambaran Umar, kalau orang sekali berangkat haji dan umroh, nanti Ka'bah sepi. Jadi kalau orang itu haji saja, kan orang masih rindu untuk umroh ke sana, jadi kan Ka'bah selalu ramai, itu gambarannya. Ketika Ibnu Abbas mendengar seperti itu dari Urwah bin Zubair, Ibnu Abbas mengatakan, ya Urwah, ya Urwah, wahai Urwah, akhsha an tanzil alaikum hijarah minas sama. Saya khawatir akan turun hijaratu minas sama, batu dari langit nimpuk kalian. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku menyebutkan sabda Rasul lalu kalian tentang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kalau ini menentang ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, Ibn Abbas mengkhawatirkan turun batu dari langit menimpa orang yang seperti ini, lalu kayak apa kalau sabda Rasul ditentang dengan ucapan ustadznya, kiyainya. Lalu seperti apa kalau sabda Rasul ditentang dengan ya pendapat dia atau nafsu dia? La haula wala quwata illa billah. Orang yang mengangkat suara lebih di atas suara Nabi bisa menjadikan batal amalannya, apalagi melebihkan ucapan orang daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini perselisihan yang sifatnya ijtihadi. Kalau yang jelas ada nasnya, ada dalilnya, ada pendapat yang menyelisih dalil, ditinggal, jangan kita ikuti. Ya. Kemudian yang kelima, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ayya'mala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan akhlaqan wa adaban wa muamalah. Seorang penimba ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Yang akidah, yang keyakinan benar diyakini, yang ibadah dia jalankan, akhlak dia hiasi dirinya. Dan adab dan muamalah. beberapa orang. Dia bangga, saya sudah menghafal Alfiyah Ibnu Malik, oh, saya sudah menghatamkan Riyadhus Shalihin, saya sudah ya mangkul Sahih Bukhari, membaca Sahih Bukhari di hadapan guru saya. Ya, apa yang Anda sudah dapatkan itu? Sudahkah Anda berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak butuh orang yang pintar saja, tapi orang yang benar dan beramal. Kalau orang yang pintar itu banyak, bahkan ahli bid'ah itu tidak sedikit, mereka itu hafalannya banyak. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari sebagian ahli bid'ah, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Diberi oleh Allah kecerdasan, tapi tidak diberi oleh Allah kesucian jiwa. Cerdas tapi tidak ada gerget untuk ittiba'ur Rasul. Ilmunya banyak. Bahkan kalau istilahnya dia itu kalau dalil, wah luar biasa. Yang namanya dalil itu kayak kerikil, hadis kayak gerimis. Saking pandainya dia. Orang saya mengatakan dalil kayak kerikil, hadis kayak gerimis. Tapi ternyata kopong daripada amalan. Enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada manfaatnya. Sama kalau tadi itu beramal tanpa ilmu, ya. Enggak ada manfaatnya sekarang, ya, berilmu tanpa amal. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah untuk ditunjuki as-sirat al-mustaqim, jalan orang yang lurus. Jalan yang lurus ya jalannya para nabi, as-siddiqun, as-syuhada was-salihun. Itu orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan jalannya orang Nasara, bukan jalannya al-maghdub alaihim, bukan pula ad-dhalin. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis al-maghdub alaihim al-yahud wad-dhalin an-nasara. Ini maksud dengan al-maghdub alaihim, orang yang dimurka oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Jadi maksud dengan ad-dhalin adalah orang-orang Nasara. Kenapa orang Yahud mereka dikatakan al-maghdub alaihim, orang yang dimurka oleh Allah? Karena mereka itu orang yang luas ilmunya tetapi kopong dari amalan. Ngerti al-haq tapi mereka menentang. Kenapa orang Nasara dikatakan ad-dhalin, orang sesat? Karena mereka rajin ngamal tapi tidak dilandasi oleh ilmu. Ini setiap hari yang kita selalu mohon kepada untuk dihindarkan darinya seperti ini. Dihindarkan dari jalannya orang yang alim tapi enggak ngamal, atau dari orang yang rajin ngamal tapi tidak dilandasi oleh ilmu. Berarti seorang muslim yang hakiki dia adalah orang yang beramal di atas ilmu. Kalau dia berilmu, dia beramal. Ingat, yang namanya ilmu ini bisa ibaratnya seperti orang pegang senjata. Senjata ada kalanya bisa makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Rasul mengatakan bal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa membela kamu dan bisa menghujat kamu nanti di yaumul kiamah. Ilmu yang kamu terima, yang kamu timba bisa menjadi menolong kamu karena kamu amalkan, dan bisa menjadi apa? Beban bagi kamu. Nah, nanti di yaumul kiamah kaki hamba bergeser dari si Allah sampai ditanya di antaranya wa ana ilmihi madza amila fihi. Ditanya tentang ilmunya. Apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya? Sebagian salaf dahulu mengatakan, saya tidak, kesedihan saya ketika tertinggal dari atau terlewat dari majelis ilmu tidak lebih daripada ketika saya berilmu kemudian saya tidak amalkan. Kenapa? Kalau orang dia tertinggal dari majelis kemudian dia tidak ngerti, kan tidak dituntut untuk beramal. Orang gak ngerti, kalau sudah ngerti kok gak beramal, ini yang menjadi pertanyaan nanti di yaumul kiamah. Sedihnya saya ketika saya itu absen dari majelis tidak lebih dari sedihnya saya dari ilmu yang sudah saya tahu tapi saya tidak amalkan. Luar biasa ya akhi. Ini karena salah kita dalam menimba ilmu itu betul-betul untuk khasyatullah. Sedihnya itu bukan, kan sebagian orang sedih saya absen gak bisa hadir. Loh, ada yang harus Anda sedihi. Anda tahu kemudian tidak diamalkan. Anda gak datang di majelis berarti Anda gak ngerti. Kalau gak ngerti tidak dituntut. Tapi yang sudah ngerti kemudian gak diamalkan. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita timba. Kemudian as-sadis ad-da'wah ilallah. Yang keenam, ya, soal adab menimba ilmu adalah berdakwah kepada Allah. Berdakwah ayyakuna da'yan bi'ilmihi ilallah azza wa jalla yad'u fi kulli munasabah fil masajid wa fil majalis wa bil aswaq wa fi kulli munasabah. Adalah seorang mengajak dengan ilmunya, mengajak orang pada agama Allah. Dia berdakwah di setiap kesempatan, di masjid, di majelis, di pasar, setiap kesempatan. Ini namanya ilmu tidak harus disampaikan di majelis. Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas di atas kendaraannya. Rasul mengatakan, "Ya gulam, inni u'alimuka kalimat." Demikian pula membonceng Umat bin Jabal, Rasul menyampaikan ada terima haqqullah 'alan ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah, membuktikan bahwa yang namanya ilmu tidak harus kemudian di forum resmi misalnya kayak di majelis, ya. Tidak. Ya. Kapan? Ya, bisa seorang ya dia bertemu dengan temannya di sawah, bertemu di jalan atau ketika seorang duduk di bis dengan orang dia berdakwah. Artinya tidak harus yang menyampaikan ilmu itu di forum-forum yang ya, resmi misalnya kayak di majelis seperti ini, tidak. Ya, ada kesempatan, manakala ada peluang untuk kita bisa menebarkan ilmu, kita tebarkan. Ya. Munasabi yang ketujuh, al-hikmah. Seorang penimba ilmu adalah dia memiliki sikap hikmah, bijak. Apa itu bijak? Apakah bijak itu lembut? Ya, salah satu sikap hikmah ya lembut, tapi yang namanya hikmah adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sebutkan di sini wal hikmah ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaq bihi min al akhlaq wa bima yad'u ilaihi min dinillahi 'azza wa jalla. Bihaitsu yukhadibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi. Hikmah adalah di sini seorang penimba ilmu dia mengajar orang lain dengan apa yang dia sudah hiasi dirinya dari akhlak. Dia mengajak kepadanya dari agama Allah di mana dia mengajak bicara setiap orang sesuai dengan kondisinya. Baik, sampai kepada wal hakim waladhi yunzilul asya manazilaha. Orang yang bijak adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang misalnya orang yang diajak bicara oleh Anda itu enggak ngerti istilah-istilah tertentu. Ini juga mungkin maaf saja nasihat untuk sebagian asatidz kita. Semoga Allah memberi mereka kebaikan fid dunya wal akhirah. Kadang luput bahwa mereka itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang banyak yang majemuk. Terkadang ada istilah-istilah yang mereka enggak mudeng. Yang mungkin kita itu paham tapi sebagian jamaah enggak paham. Ini pendapat yang rojih seperti ini. Apa rojih itu? Gak ngerti. Dan kalau seperti itu, Anda pakai juga bahasa yang dipahami. Pendapat yang rojih itu yang kuat. Nah, itu kan bagus. Jadi mereka ngerti bahasa Arabnya, ngerti artinya. Pengalaman saya pribadi. Waktu itu ada orang yang biasa di petugas pondok, kadang ngantar asatid pakai mobil kemana dakwah. Lama padahal ini, supir ini lama sudah. Dia mau bertanya pada ustaz, malu. Waktu tanya sama saya, karena itu saya masih muda sekali. Ya, termudalah mungkin di antara mereka. Ustaz, saya mau tanya. Sebenarnya arti dari ana itu apa, antum apa? Saya sering dengar di percakapan ana, antum apa kan? Subhanallah, ini supir. Ya. Dia mau tanya pada ustaz yang sepuh kan malu ya. Saya bilang, ana itu saya, artinya antum itu anda, kamu. Bayangkan. Seperti ini nasihat untuk kita dan teman-teman kita saat itu. Bahwa orang yang mendengar ya taklim kita itu banyak. Yang terkadang mereka gak ngerti istilah seperti ini, yang khawatir kalau gak ngerti mereka akan mentok dalam memahami, mereka terputus. Padahal yang anda inginkan, ilmu itu tersampaikan kan. Ya. Dahulu sebagian salah mengatakan hadithun nasa bima ya'rifun. Atuhibu ayukdaballahu rasulah. Ajak bicara orang dengan bahasa mereka faham. Apa kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Sebagian salaf juga mengatakan, ma anta bimuhadithin qawman la tabluhu uquduhum illa kanat dibadi fitnah. Tidaklah anda mengajak bicara satu kaum yang akal mereka enggak nyandak, kecuali akan timbul fitnah di tengah mereka. Salah tafsir bisa terjadi seperti itu. Fitnah di sini ya, kekacauan atau salah tafsir bisa terjadi seperti itu. Hanya istilah-istilah kayak tadi, misalnya kayak ini menurut jumhur ulama yang rajih seperti ini, ya kalau itu di tengah-tengah ausatu tulab enggak apa-apa. Ketika audien kita macam-macam, kita enggak ngerti kalimat jumhur, enggak ngerti kalimat roji, anda fasilitasi. Menurut jumhur, yaitu mayoritas ulama, yang roji itu yang kuat, ada kan bagus. Mereka jadi familiar dengan kalimat-kalimat ini, ngerti Arabnya, ngerti Indonesianya. Bagus. Seperti itu, barakallahu fikum. Ini hanya nasihat saja. Karena maaf saja, sebagian orang itu terkadang pemahamannya itu mandek ketika dia sedang asik mendengarkan ceramahnya seorang ustaz. Masya Allah bagus, tapi dia berhenti. Apa itu roji? Apa itu jumhur? Akhirnya kan bunak dia tersibukkan dengan ya kata-kata ini, ya kan? Padahal yang diinginkan adalah bagaimana anda menyampaikan. Makanya keliru bagi orang yang mengatakan khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Dan Rasulullah khutbah dengan bahasa Arab. Syekh Ibnu Utsaimin membantah orang yang berpendapat seperti itu. Karena Allah utus setiap Rasul sesuai dengan bilisani qawmihi liubayyina lahum. Allah utus para Rasul dengan bahasa kaumnya. Ente berkhutbah. Ya. Di tengah-tengah orang yang tidak bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab, apa faedah dari mereka dengan khutbah anda? Ya. Padahal yang dimaksud adalah agar ilmu ini tersampaikan kepada mereka. Ini penting. Ini juga hikmah. Alafuminkum ayyuhal asadid. Ya. Terkadang luput daripada perhatian bahwa orang yang mendengar ya nasihat dari antum, nasihat-nasihat dari anda dari antum ini, tidak semua thullabul ilmi yang mereka faham istilah-istilah itu, supaya pemahaman mereka itu nyambung dan tidak mandek dan utuh insyaallah taala. Ya tadi difasilitasi bahasa-bahasa yang sekiranya apa, orang awam atau ya bukan penimba ilmu yang intensif mereka kurang paham, ya ini difasilitasi biar apa, pemahaman itu nyambung dan ilmu yang anda sampaikan lebih ya bisa terserap dengan baik. Kemudian samin yang ke-8, ayyakuna talib sabiran ala at-ta'allum. Seorang penimba ilmu dia bersabar ya dalam menimba ilmu, sabar menghafal, sabar mencatat, sabar ya mendatangi majelis, banyak halangan, sabar ya kemudian terus murajaah, yang namanya menimba ilmu bukan perkara yang ringan. Letih memang hadir di majelis, meninggalkan kelezatan hidup. Ya, padahal yang namanya nafsunya orang, jiwanya orang inginnya santai-santai sudah. Inginnya apa? Leha-leha, santai-santai. Ini ya singkirkan. Seorang penimba ilmu dia sabar. Ya, sabar dalam menimba ilmu. Terkadang juga sabar atas watak gurunya yang terkadang keras. Tapi kerasnya guru itu bukan kemudian keras tidak hikmah. Keras agar seorang penimba ilmu betul-betul menghormati ilmu. Ada sebagian alim ketika di majelis, ketika menyampaikan ilmu, ada yang ribut, ditegur. Ima kamu keluar dari majelis, ima saya ini berhenti, saya akan keluar dari majelis. Kenapa? Orang ketika menimba ilmu kemudian tidak menjaga adab, ya bagaimana? Ya. Ketika haji waktu itu, ketika Rasul ingin menyampaikan sesuatu, Rasul memerintahkan sebagian sahabat untuk istansitinas, suruh orang diam, suruh orang diam. Artinya beliau ingin menyampaikan sesuatu. Yang kalau orang itu rame, ya nanti ya ilmu itu tidak tersampaikan secara jelas. Nah, seperti itu. Jadi jangan anggap bahwa terkadang seorang, oh guru saya kok keras gini. Ya, kerasnya keras yang wajar, itu untuk kebaikan. Ya. Misalnya, misal saja. Ah, kum. Ya. Nah, kamu berdiri coba. Apa artinya ini? Coba apa yang kemarin kamu apa? Tulis ketika saya sampaikan bab ini. Itu kan sebagian orang suruh berdiri ya kan? Sabar, sabar. Enggak apa-apa. Metode Syekh Ibnu Utsaimin itu luar biasa ketika menyampaikan ilmu. Sepertinya enggak dibiarkan orang yang di depan itu ngantuk itu enggak. Kadang ditanya dengan sepertinya bukan untuk mempermalukan tapi agar orang tadi ngantuknya hilang. Bulan coba ketika dia tidak tahu jawab pun tidak jadi masalah. Yang penting dengan itu dia ngantuknya jadi apa? Hilang. Terkadang Syekh Ibnu Utsaimin menyampaikan faedah ilmiah. Datang ke Masjid Nabawi menyampaikan ceramah, kadang kita enggak ngerti apa ini temanya. Tema itu gampang saja. Terkadang apa yang dibaca oleh imam ketika salat maghrib itulah ya, kemudian ditafsirkan ayat. Ya, luar biasa. Terkadang ya kita enggak ngerti apa temanya. Ya di pamflet-pamflet saya apa temanya, kadang enggak kita enggak ngerti temanya, tapi ketika di majelis ya, ketika misalnya setelah ada pembukaan hamdalah bertanya, ya fulan apa tadi yang dibaca oleh imam ketika salat maghrib pada rakaat kedua. Padahal baru beberapa menit terkadang apa ya tadi yang dibaca oleh imam. Menunjukkan kalau apalan kita itu apa ya? Kayak kerupuk disiram air ya kan. Ya. Melempem ya kan. Ini enggak sampai setengah jam. Tadi baru itu rakaat kedua ya kan. Apa ya tadi yang dibaca oleh imam? Bukan ayat-ayat yang mungkin apa? Kita enggak hafal, mungkin sering kita lewat dan kita hafal. Kadang kita apa? Ingat apa ya? Lihat. Ingatan kita itu lemah. Belum sampai setengah hari, ya kan? Sudah lupa. Ini. Kita harus ngakui kita ini lemah. Sehingga dengan kita mengakui kelemahan itu, kita akan bagaimana ya mengasah diri kita ini. Sabar seorang dalam menimba ilmu. Ya. Tanpa kesabaran seorang tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Ya. Allah menjadikan orang-orang yang mereka bisa dijadikan panutan setelah mereka melalui dua tahapan yang ketat, ujian ketat. Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan yad'una bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka itu para imam, para teladan yang memberi bimbingan dengan syariat kami. Kapan mereka dijadikan para pemimpin, para teladan? Pemimpin dalam agama itu sudah harus jadi ustadz atau jadi mudir pondok, ya kepala perusahaan, bukan. Tidak dijadikan panutan ya. Ucapannya didengarkan, perintah apa namanya, saran-sarannya dijalankan. Kapan mereka itu jadi panutan kebaikan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, dahulu ulama mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Keteladanan dalam agama akan diraih. Kemudian atas yang ke-9, ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Menghormati ulama dan memuliakan mereka dengan penghormatan yang sewajarnya. Kan ada orang menghormati ulama dengan apa, sujud ya. Bahkan naudzubillah ada yang caranya ngesot untuk ya mencium kakinya orang alim. Batil yang seperti ini. Ini di kalangan orang-orang sufi dan semisalnya. Bahkan sebagian rebutan bekas apa? Hah? Air minumnya itu yang sisa itu, wah ini, oh jangan tersisa ini, rebutan mereka. Barokah katanya. Ketika kita misalnya mengatakan, loh kenapa kalian rebutan seperti itu? Loh ini barokah. Siapa saja dulu rebutan air wudunya Rasulullah? Ya, ya kan? Ya. Bukankah para ulama pewaris para nabi? Kita katakan, betul. Ulama pewaris para nabi, tapi para ulama bukan mewarisi barokahnya, tapi mewarisi ilmunya. Ya seperti itu. Betul kalau nabi memang bekas air wudunya atau apanya bisa untuk ngalap berkah dengan sisi Allah. Tapi kalau para ulama tidak, para masyayikh, para yai, para sih tidak. Kalau mereka beralasan, bukankah Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya? Para ulama adalah pewaris para nabi, kita kan betul. Tapi para nabi bukan mewarisi, para ulama bukan mewarisi barokahnya para nabi, tapi mewarisi ilmunya. Para nabi mewarisi ilmunya, bukan mewarisi barokahnya. Inna mawarasu al-ilma. Penghormatan yang sewajarnya. Ya. Sehingga terkadang orang, ya Allah saya belajar lama, kok saya seolah-olah gak ada yang nempel dari ilmu. Mungkin di antara sebabnya bahwa Anda gak punya adab terhadap guru Anda. Anda gak apa? Memiliki adab, gak ada ihtiram. Ya. Gak ada ihtiram kepada guru Anda. Ya. Ihtiram, penghormatan yang sewajarnya. Ya. Misal bentuk seorang menghormati ya ulama, tentu ini ulama yang mengamalkan kitab sunnah. Kalau mereka misalnya ada perbedaan pendapat ya, Anda misalnya jangan tashni alaihim, apa ini bimbas ya, pendapat yang keluar dari perutnya sendiri misalnya, ya kan, na'udzubillah. Apa dia berpendapat bahwa matahari itu berjalan, bumi itu apa namanya diam? Dia buta kok berpendapat seperti itu. Loh, si bimbas itu butanya itu kapan? Itu bukan dari kecil. Itu sampai umur sekitar 17-an masih melihat. Melihat dan melihat matahari seperti kita tahu kan, matahari terbit, kemudian jalan-jalan itu kan. Seandainya beliau pun buta dari lahir, ya jadi soal karena ayat dalam surat Yasin mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Pernah terjadi perdebatan waktu itu antara kami dengan seorang tentang masalah ini. Kita khawatir sekali akan turun azab karena dia menentang. Palrekan dalam waktu itu di pondok. Kita katakan bahwa si Bimbas punya pendapat seperti ini, dalilnya seperti ini, bahwa matahari itu berjalan, bumi itu diam. Si Bimbas punya risalah tentang ini. Ya. Risalah tentang jariyanu syamsi, ya, jariyanu syamsi, matahari itu berjalan. Kata dia, tapi kata pakar, kata astronom, ya, tidak seperti itu. bahwa matahari itu diam, ya, bumi yang dikelilingi matahari. Kita katakan bahwa, loh, ini ayat seperti ini, ya. Oh, terus dia tetap, oh, tapi kata apa namanya, pakar seperti ini, ya subhanallah. Harusnya seorang itu tunduk, pakar itu kan manusia. Yang mencipta matahari dan bulan itu siapa? Allah. Allah yang cipta, tentu Allah lebih ngerti daripada mereka para pakar yang itu makhluk yang ya, tahu dari mana mereka. Pun pakar pun apa sepakat kalau matahari itu diam. Ternyata astronom pun berbeda-beda berpendapat ini dan pendapat ini. Kenapa tidak ikuti pendapat yang sesuai dengan ayat? Allah yang mencipta matahari, Allah yang lebih ngerti. Allah mengatakan, "Qul a'antum a'lamu amillah." Katakan dari Rasul, apa kamu lebih ngerti ketimbang Allah? Allah yang mencipta matahari itu Allah lebih ngerti daripada apa? Ya, para pakar, para ya ahli. Taib. Sikit lagi. Al-Asyir yang ke-10, At-Tamassuk bil Kitab was-Sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Ini ciri talib ilmu yang sesungguhnya. Adapun kalau dia menimba ilmu kemudian tidak ya terlihat dari ucapannya, dari keyakinannya, dari perbuatannya, dia berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, enggak ada nilainya. La tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdat ra'i. Anda jangan memuji keislaman seorang sampai Anda ngerti seperti apa manhaj dia, prinsip dia. Penting. Bukankah ahli bid'ah mereka membaca kitab, ya baca, tapi ketika prinsip dan beragama, ya tidak benar. Ya, terkadang ayat ditafsirkan, ya tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Ya sampai ada orang sufi berpendapat bolehnya seorang itu berdansa, joget. Mereka menyitir ayat, urkut biri jelik, hada muhtasalun baridun washarob. Hentakkan kakimu. Padahal ayat ini berkenaan dengan Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah dengan penyakit wa ila akhirih, yang ketika sudah datang masa kesembuhannya, Allah memerintahkan Nabi Ayyub menghentakkan kakinya. Hentakkan kakinya di bumi ini akan muncul apa? Sumber air, kemudian dia mandi dan sembuh. Lalu bagaimana mau disamakan orang yang ditimpa musibah kemudian disuruh mentahkan kakinya supaya keluar sumber kemudian dia mandi sembuh darinya dengan orang yang berzikir? Korelasinya mana? Sisi kecocokannya mana? Beda sekali. Ya. Jadi sebagian mereka zikir dengan apa? Berjoget. Wah, betul. Mana saksikan sendiri. Ya. Tapi melalui apa? Ya. Video waktu itu, ya subhanallah kok zikirnya kayak gini, soalnya Allah pun apa namanya joget terus ininya muridnya pun seperti itu, ya. Bahkan belum lama pertemuan di Shishan, katanya pertemuan ahlu sunnah sedunia, ya kalau nggak salah waktu itu Presiden Kadyrov. Bagaimana dia dengan para ya tamu-tamu undangan dunia itu berzikir dengan apa? Berjoget seperti itu. Dia ditayangkan berjoget, dikirim joget. Ya, ya subhanallah. Ya. Ini apa ini? Termasuk bil kitab was sunnah. Berpegang teguh dengan alkitab was sunnah. Ya. Dengan dalam si akidah, di si ibadah, akhlak dan muamalah. Tanpa kita berpegang dengan kitab sunnah, ya apa faedahnya? Ya. Karena inilah yang menjadikan seorang itu ya, dijaga oleh Allah SWT. Ketika dia ya, beragama di atas Alkitab was sunnah. Kemudian yang ke-11, Al-Hadi Asyar, At-Tasabut was-Sabat. Ya. At-Tasabut was-Sabat. Dia tasabut. Dia tidak terburu-buru dalam menerima berita. Dia melakukan pengecekan atau klarifikasi atau tahqiq Ini seorang talibul ilmi. Karena terkadang ada syubhat-syubhat di tengah masyarakat. Oh, masalah ini ada kitabnya kok, ada dalilnya. Loh, sekedar ada dalilnya itu enggak cukup. Pertama, dalilnya itu sahih atau tidak. Nah, sekarang misalnya, oh, amalan ini ada dalilnya kok. Sekarang kita katakan, mana dalilnya? Datangkan. Kalau kata, oh ini ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam hadis. Kita lihat, sahih atau tidak. Kalau sahih, kemudian apa seperti itu pemahaman salaf atau tidak. Ini penting. Tahapan-tahapan seperti ini penting. Karena beberapa orang, ya, dia akan tertipu dengan syubhatnya ahli bid'ah, karena dia enggak ngerti bahwa ternyata ahli bid'ah tadi menyitir ayat atau hadis, itu sahih hadisnya, ayatnya ayat, ya jelas. Tapi ternyata salaf tidak seperti itu dalam pemahaman. Makanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak cukup kita hanya menggembar-gemborkan Al-Kitab wa-Sunnah, Al-Kitab wa-Sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran wa-Sunnah. Tidak cukup. Sampai dengan kita katakan ala fahmiman. Al-Kitab dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Orang-orang Khawarij yang angkat senjata pada Ali, mereka menyitir ayat inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum milik Allah bukan milik kamu ya Ali. Benar. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatu haqqin wa urida biha batil. Ini kalimat yang hak tapi yang dimaksudkan adalah pemahaman yang batil. Jadi berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tasabut. Ya, kalau ada berita atau benar enggak ini seperti ini. Ya. Apalagi hal-hal yang kelihatannya gharib, aneh, ya. Itu butuh untuk di cek lebih dalam. Kemudian setelah kita ngerti al-haq, kita astabat. Tegar di atas hak tadi. Ya. Ketika Rasul meninggal, Abu Bakar ada di As-Sunnah. Sunnah daerah Awali di kota Madinah. Ketika mendengar seperti itu, dia turun dari Awali. Waktu itu Umar menghunus pedang. Orang pun dalam kondisi mereka sedih dan takut. Umar menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Saya bunuh. Saya kalapnya. Karena apa? Sedih luar biasa. Abu Bakar turun dari Sunnah, dari daerah Awali, sampai ke ya, jantung kota Madinah, langsung ke melihat jenazah Rasulullah ditutup pakai kain, dibuka oleh Abu Bakar, dicium oleh Abu Bakar. Saya mengatakan tib tahayyan wa mayyita, sini bolehnya seorang mencium jenazah. Ya. Rasul kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tib tahayyan wa mayyita, Anda itu selalu wangi, baik Anda itu masih hidup atau sudah meninggal. Sebagian orang jangan mati hidup, ketika hidup saja bau tubuhnya apa? Maaf ya kan. Rasul ya sudah meninggal pun tetap wangi. Tibtahayyan wa mayyita. Ketika Abu Bakar yakin bahwa Rasul sudah meninggal, tidak ditakuti. Kumpulkan orang di masjid Rasul, dia berdiri di atas mimbar kota Madinah. Umar berdiri masih pegang pedang. Kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar menyebut ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharat min qablihi rusul, afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum." Gemeter Umar itu langsung jatuh pedang. Gemeter. Beliau seolah-olah baru mendengar ayat ini. Padahal ayat itu turun sudah lama, ya. Langsung gemeter dia. Dia jatuh pedangnya. Seolah-olah dia baru apa? Mendengar ayat tadi. Dan menunjukkan bahwa Umar bin Khattab orang yang segera kembali kepada al-haq setelah al-haq di sampai, ya kan? Ini fadilah. Abu Bakar ketika ngerti bahwa itu sudah meninggal tidak takut pada siapa. Astabat. Enggak ada seperti Abu Bakar keteguhannya. Para sahabat waktu itu, Umar pun sempat kalap, tapi Abu Bakar tenang, Abu Bakar luar biasa. Ya. Jadi kalau dilihat keberanian Abu Bakar itu jauh lebih berani Abu Bakar daripada Umar. Secara mental Abu Bakar itu paling topnya setelah Rasul. Ketegarannya, ya kan? Yang luar biasa. Ya. Men terakhir dan tentu masih banyak. Yang terakhir di sini. Asalnya asyar yang ke-12 al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangat untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak cukup kita hanya menghafal ayat, menghafal hadis. Tapi kita mengerti apa yang dimaksud dengan ayat ini, yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Kalau menghafal ya, orang bisa hafal. Ya. Tapi terkadang ya orang nggak paham apa yang dihafal. Ya. Jangan sampai ya hanya sekedar menghafal. Ya. Karena ini nggak cukup. Betul menghafal itu penting. Ya. Karena sebagian orang kadang meremehkan hafalan. Ah, yang penting kan paham, nggak perlu apal. Keliru, apalan penting. Karena Allah mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan ia adalah ayat-ayat yang gamblang di dada-dada orang yang diberi oleh Allah ilmu. Berarti maksudnya dihafal. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Maaf dulu kita kadang, ya Allah sama guru kita, ustaz kita kadang ya protes. Maksudnya gini, ustaz, enggak usahlah dihafal karena yang penting paham, kan gitu kan. Yang namanya santri kadang kan ngenyang lah ya. Apa namanya? Nawar. Ya, yang penting kan paham, enggak harus dihafal. Padahal ada sesuatu harus dihafal. Ya, sebagian orang meremehkan, ah, enggak usah hafalan, yang penting paham. Keliru. Allah mengatakan bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm, menunjukkan bahwa hafalan itu penting. Tapi setelah kita hafal, kita berusaha. Apa yang kita hafal ini dari ayat, apa yang kita hafal dari hadis, kita pelajari. Ya, ini apa maksud dari ayat, maksud dari hadis. Karena apa? Rubahamili fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang menyampaikan ilmu dia sendiri enggak ngerti. Berapa banyak? Terkadang para khatib Jumat, ya, yang basicnya mereka atau yang mereka ya belum mendapat hidayah kepada sunnah, kadang menyampaikan ayat dan hadis, ya, kemudian mereka tafsirkan seenaknya mereka sendiri. Ya Allah, ayat seperti kok ditafsirkan seperti ini? Min aina, dari mana ini? Ya. Penting kita baca ayat dan hadis, kemudian kita memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena bisa jadi seorang dia membawa ilmu tapi dia gak ngerti apa itu. Ya. Gak ngerti. Ya. Dan dahulu ulama dalam menimba ilmu tafsir dan hadis itu butuh waktu lama. Ya. Ada sebagian salaf dia menghatamkan surat Al-Baqarah dalam 7 tahun. Mungkin sebagian anak kecil, 7 tahun saya setahun aja udah hafal Al-Baqarah, berarti saya lebih cerdas dari tabi'in. Oh, bukan itu. Kalau itu hanya hafal, iyalah. Ini tahapannya sudah ya. Al-Baqarah ayat per ayat, kata per kata dari awal sampai akhir Al-Baqarah dia paham. Hukum dan hikmah yang terkandung padanya. Hukum dan hikmah yang terkandung padanya. Di sini akan bedakan ya, orang ini benar-benar paham atau hanya sekedar ya, kamus berjalan yang dia hanya membawa saja. Butuh ya adanya seorang itu memahami apa maksud dari ayat, apa maksud dari hadis. Ya, karena ini yang diinginkan. Ya, ini yang diinginkan untuk ente bisa beramal, ente harus paham. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.